Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ya kemudahan kepada kita dan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa ya berkumpul fi baitin min buyutillah, ya di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian kita dalam rangka i'tikaf, iya, melakukan suatu ibadah yang sangat agung, itu ibadah al-i'tikaf yang ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, iya, di antara yang anak anggap itu termasuk sayangnya beliau, yaitu Al-Ustaz Abdul Rahman Mubarak Hafizahullah Ta'ala kepada kita semua, cintanya beliau kepada kita untuk ingin mendapatkan kebaikan ketika kita berdiam ya di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya, beliau ya membuat iya adanya di sana durus, ya adanya di sana pelajaran yang bisa kita semua mengambil faedah dari pelajaran tersebut. Iya, sehingga di satu sisi kita melakukan ibadah al-i'tikaf dan juga kita niatkan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada di sana beberapa durus yang akan disampaikan oleh para asatidzah hafizahumullah, di antaranya apa yang telah disampaikan tentang dars Al-Qua'id Al-Arba' di Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah. Al-Qua'id Al-Arba' Ikhwani Fillah Rahimani Wa Rahimakumullah, yaitu termasuk dari pelajaran yang masuk ya tentang pelajaran Tauhid, iya, tentang pelajaran dan silsilah terkait dengan permasalahan Tauhid, yang mana kita tahu semua bahwasanya at-tauhid kata para ulama kita adalah termasuk asyraful ulum, ya ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, iya, yang kita iya terus dimotivasi dan terus didorong untuk jangan sampai kita merasa bosan untuk mempelajari yang namanya ilmu tauhid. Iya, karena tentunya ilmu tauhid itu muta'alliqah atau muta'alliqun billahi azza wa jalla, terkait dengan atau tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a, وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. dan juga dalam sebuah hadis yang sangat agung tentang bahwasanya hakum Allah Subhanahu wa taala an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau ketika beliau hendak berdakwah ke negeri Al-Yaman, beliau mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Naam, dari beberapa hadis tersebut atau beberapa ayat dan juga hadis, iya, hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid. Ya, tentang pentingnya kita mempelajari tauhid. Tentang pentingnya kita iya menjadikan tauhid adalah yang paling pertama dan paling utama ketika kita menyampaikan kepada manusia. Dan tentunya itu yang dicontohnya, adalah yang dicontohkan oleh para al-anbiya war rusul dan juga para orang-orang yang menggantikan mereka dari kalangan para ulama rahimahumullah al-amwat minhum wa hafiza Allah Subhanahu wa taala minhumul ahya. Sehingga di antara risalah yang membahas tentang masalah tauhid, iya, apa yang ada di depan kita atau di hadapan kita, iya, risalah Al-Qawa'id Al-Arba', iya, karya dan buah dari jerih payah seorang iya alim rabbani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang mana beliau seorang yang sangat gigih di dalam berdakwah, iya, terkhusus ketika menyerukan tentang permasalahan tauhid. Dan juga kita melihat bagaimana kesungguhan beliau, kita juga melihat bagaimana keikhlasan beliau di dalam berdakwah, ya, di dalam mengajar dan juga di dalam mana menghasilkan karya-karya beliau yang sampai saat ini dan sampai nanti akan dibaca oleh dan dipelajari oleh iya kaum muslimin. Ini menunjukkan tentunya ikhlasnya beliau ketika beliau mengajarkan ilmu kepada iya murid-murid beliau. Sehingga di sini iya kita pun bisa mendapatkan faedah dan bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan ketika dulu. Iya, adapun tentang risalah Al-Qawaid Al-Arba', na'am ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, bahwasanya Al-Qawaid Al-Arba' adalah apa yang beliau rahimahullah taala sebutkan di dalamnya itu sebagai bantahan dan juga iya sebagai peringatan atas apa yang terjadi pada masa beliau rahimahullah taala. Iya, yang mana di dalam sejarah hidup beliau sebagaimana ini ditulis dalam iya sejarah hidup beliau, bagaimana beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, iya, di tengah-tengah iya mujtama' yang menebar dan menyebar di kalangan mereka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak tulisan-tulisan beliau yang menyebutkan tentang apa yang terjadi di masa-masa beliau. Iya, di antaranya ini, kemudian juga di antaranya iya Kasyfusyubuhat dan juga kitab-kitab yang lainnya yang beliau tulis rahimahullahu taala. Dan tentunya ini adalah sebuah ilmu yang beliau tulis yang akan menjadi senjata bagi ahli sunnati wa tauhid iya terhadap ahlu asyirki wal bid'ah. Ini senjata bagi ahlu tauhid iya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kuburiyin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita iya insyaallah akan membaca risalah beliau terkait dengan tauhid tersebut yang terdapat dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Adapun ringkasan dari Al-Qawaid Al-Arba', iya, mungkin sebagai gambaran kita iya, karena sebagian menyarankan bahwasanya Qawaid Al-Arba' itu dihafal. Iya, Qawaid Al-Arba' itu dihafal. Tapi minimal ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu iya, satu persatu qaidah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Iya, ada 4 kaidah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita masuk saham kepada satu persatu kaidah tersebut, mungkin kita sebutkan secara ringkas kaidah yang beliau sebutkan. Iya, yang pertama, kaidah yang pertama yang beliau sebutkan, iya, menyebutkan tentang permasalahan bahwasanya tauhid ar-rububiyah yang artinya adalah iya seorang mengesakan Allah di dalam iya hal penciptaan, pemberi rahmat, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Iya, tauhid tersebut tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Iya, tauhid ar-rububiyah yang tadi maknanya telah kita sebutkan tidak cukup. Iya, bagi seseorang ketika mentauhidkan tersebut, iya, kita mengatakan dia seorang iya, muslim. Sehingga nanti sebagaimana akan kita singgung bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu kaidahnya mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Iya, tauhid rububiyah ketika seorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal penciptaan, hal memberi rezeki dan mengatur alam semesta, ini kata para ulama kita, iya, itu mengharuskan dia untuk mengesakan Allah di dalam peribadahan. Iya, di dalam peribadahan. Sehingga la yakfi kata para ulama tauhid ar-rububiyah fid dukhul lil Islam. Iya, tidak cukup. Nah, tauhid rububiyah semata iya, untuk memasukkan seseorang ke dalam al-Islam. Itu global tentang tauhid apa kaidah yang pertama. Iya. Kemudian di dalam kaidah yang kedua yang beliau sebutkan adalah tentang iya. Syubhat ahlul bid'ah atau apa syubhat al-musyrikin yang mereka mengatakan iya, ketika mereka memalingkan kepada nama peribadahan kepada orang-orang soleh, iya, orang-orang soleh yang mereka anggap mereka sebagai orang-orang soleh, iya, atau para nabi dan juga para malaikat, iya, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, akan tapi kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara dan juga sebagai iya sesuatu yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mereka mengatakan apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah kepada iya selain Allah, tapi itu hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Dan ini insyaallah nanti akan iya dibahas oleh beliau dan juga nanti kita akan baca syarah dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Iya, ini syubhat yang mereka iya, dengung-dengungkan. Dan ini juga syubhat orang-orang musyrikin terdahulu yang Allah mengatakan bahwasanya itulah iya, ain asyirk billahi azza wajalla. Itulah hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menjadikan antara dia iya, dengan Allah perantara yang dia sebenarnya terjatuh kepada kesyirikan dengan perantara tersebut. Nah, ini global kaidah yang kedua tentang bantahan terhadap syubhat mereka. Kemudian dalam kaidah yang ketiga ya nanti akan disinggung dalam kaidah yang kedua tentang masalah syafa'ah, tentang masalah asy-syafa'ah. Kemudian dalam kaidah yang ketiga iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan juga kepada kita suatu kaidah iya, bahwasanya atau secara globalnya kaidah yang ketiga itu menyebutkan bahwasanya yang namanya kesyirikan iya itu adalah kesyirikan meskipun iya berbeda macamnya dan juga berbeda namanya. Iya, yang namanya kesyirikan kalau itu adalah kesyirikan secara hakiki dan secara hakikat maka itu adalah kesyirikan. Meskipun berbeda nama dan juga meskipun berbeda macamnya. Iya. Seperti iya, yang sering didengungkan bahwasanya kami iya mengharap dan juga menuju kepada kuburan orang-orang soleh itu kami dalam rangka memuliakan mereka. Ya, kami memuliakan orang-orang soleh tersebut. Iya, jadi mereka mengaku dengan apa yang telah mereka lakukan tersebut, itu bukan perbuatan syirik, tapi itu termasuk pemuliaan bagi orang-orang soleh ketika mereka sudah meninggal. Iya, dan mereka menuduh kepada ahlu tauhid. Iya, mereka menuduh ahlu tauhid, mereka orang-orang yang tidak mengenal orang-orang soleh dan juga tidak mendudukkan orang soleh pada kedudukan mereka. Iya, jadi dengan bahasa seperti itu mereka, iya, mentolerir kesyirikan mereka, bahwasanya kesyirikan tersebut bukanlah nama suatu kesyirikan. Demikian pula, iya, bahwasanya kesyirikan adalah kesyirikan meskipun apa namanya berbeda. Iya, apa yang mereka sembah. Iya, mereka katakan, iya, orang-orang musyrikin itu orang-orang menyembah orang-orang yang bukan orang soleh, orang-orang fujar, ya, orang-orang fasik. Ya, adapun kami, ya, kami menyembah orang-orang soleh. Ya, kami menyembah para nabi, para malaikat. Ya, kami menyembah apa namanya orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa kata mereka kalian samakan kita dengan orang-orang musyrikin. Dan ini pun akan kita sebutkan dan juga disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, insyaAllah rahimahullah, pada kaidah yang ketiga, bahwasanya kesyirikan adalah kesyirikan meskipun namanya diganti, iya, namanya dirubah dengan nama yang indah, iya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya nanti di akhir zaman, iya, bahkan mungkin sudah terjadi bahwasanya yang namanya khamr, iya, yang namanya khamr, iya, yang memabukkan itu akan dinamakan dengan selain namanya, yusammunahu bighairi ismihi, ya, dinamai dengan selain namanya. Iya. Maka kaidah kata para ulama tentang permasalahan ini adalah al-ibrah bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz. Iya, al-ibrah bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz. Bahwasanya yang teranggap itu adalah hakikat, hakikat sesuatu, bukan dengan lafaz dan juga bukan dengan namanya. Iya, meskipun mereka menamakan kesyirikan dengan nama-nama yang indah. Iya, nama-nama yang membuat orang, iya, mengikuti kesyirikan mereka, tapi tetap hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah yang keempat, yang terakhir yang beliau sebutkan adalah tentang apa yang beliau, iya, rasakan pada zaman beliau dan, iya, mungkin semakin ke belakang, iya, semakin, iya, lebih parah lagi. Yaitu beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan atau orang-orang musyrikin ya di zaman kita itu kesyirikannya lebih aghlab daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya, lebih keras dan juga lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya, ini akan beliau sebutkan nanti di kaidah yang terakhir dan juga akan, ya, datang penjelasan secara terperinci dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Iya, demikian empat kaidah yang beliau sebutkan dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Iya, empat kaidah ini, ya, minimalnya kita hafal, iya, tentang kaidah pertama itu tentang apa, yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa, dan yang keempat tentang apa. Nah, sekarang yang pertama tentang apa? Udah. Kaidah yang pertama tentang, nah, tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah mursal zimun li tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, nah, yang ketiga, nah, itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi hakikat kesyirikan. Berbeda nama dan, ya, macam kesyirikan dan peribadahan tidak mempengaruhi suatu kesyirikan. Tetap kesyirikan, ya, kesyirikan hakikatnya. Yang keempat, Abu Safira. Nah, itu yang ketiga. Itu yang keempat, Abu Muhammad. Nah, iya. Bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikin, iya, beliau menggambarkan di zaman beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya, berapa? Iya. Itu yang lalu. Iya. Apalagi sekarang, di zaman kita. Yang kita mengetahui bahwasanya la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Iya, tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sehingga ini ya global kaidah yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ya sebagai mukaddimah, kita baca secara globalnya, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita baca dari awal, dan kita baca nah satu kaidah dengan syarah dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Nah, ini insyaallah risalah yang ringkas yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sebelum iya kita nah berpisah dengan Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa atubu ilaika.